Wa mashu jami'ir ra'si wa fi ba'di nushil matni wa isti'abur ra'si bil mashi. Kesunahan wudu yang berikutnya adalah mengusap seluruh kulit kepala atau mengusap seluruh rambut. Jadi di fardu wudu yang ketiga ini ada dua pilihan, yaitu boleh mengusap kulit kepala atau boleh juga mengusap sebagian rambut. Jadi kefarduan yang harus dilakukan hanyalah sebagian, dan untuk mendapatkan kesunahan maka disunahkan untuk mengusap keseluruhan. Jadi untuk mendapatkan kesunahan mengusap rambut, seseorang disunahkan untuk mengusap semua rambut, untuk mengusap semua rambut. Dan di dalam kata ini, sama seperti di video sebelumnya, terdapat dua kata yang berbeda di satu naskah dengan naskah yang lain, yaitu yang pertama menggunakan mashu jami'ir ra'si, yang kedua menggunakan isti'abur ra'si bil mashi, yang artinya sama namun berbeda redaksi. Amma mashu ba'dir ra'si fa wajibun kama sabak, walau lam yurid nas'ama ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kammala bil mashi 'alaiha. Bagi seseorang yang menggunakan sorban yang diikat di kepalanya, yang di kitab ini diistilahkan dengan imamah, bahasa Arabnya adalah imamah, maka dia boleh melakukan kesempurnaan mengusap rambut dengan mengusap sorban itu. Jadi saya ulangi, bila ada seseorang yang memakai sesuatu di atas kepalanya, lalu dia ingin menyempurnakan usapan kepala, dia tidak diharuskan untuk mencopot sesuatu itu. Dia tidak diharuskan untuk mencopot yang ada di atas kepalanya, tetapi boleh usapan kepalanya diganti dengan mengusap barang atau benda yang ada di kepalanya. Jadi misalkan seseorang yang memakai sorban yang diikatkan di kepala, setelah dia selesai mengusap kepala, dia boleh menyempurnakan usapan itu dengan mengusap sorbannya. Tidak harus mengusap rambutnya atau kulit kepalanya, tetapi boleh mengusap sorbannya. Wa mashu jami'il udhunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadid. Kesunahan yang selanjutnya adalah mengusap seluruh telinga. Jadi mengusap telinga ini hukumnya sunnah. Tidak wajib. Walaupun dari kecil biasanya anak-anak kecil itu diajarkan untuk mengusap telinga. Jadi di saat anak kecil yang latihan wudhu itu hampir semuanya diajarkan untuk mengusap telinga setelah mengusap rambut. Yang sebenarnya mengusap telinga ini hukumnya sunnah. Dan telinga yang diusap tidaklah bagian dalam saja, tetapi bagian dalam dan luar. Jadi bagian dalam dan luar ini maksudnya dua sisi telinga ya, bukan bagian dalam yang lubang itu, tetapi bagian dua sisi telinga. Dan basuhan telinga ini disunahkan dengan menggunakan air yang baru, artinya bukan menggunakan air bekas dari basuhan kepala. Ai wairi balali rosi. Wa sunnatu fi kaifiyati mashihima ayut hila musabbihataihi fi simakhaihi wa yudirohuma alal ma'atif wa yumirra ibhamaihi ala dhuhurihima thumma yulsiqo kafaihi wa huma mablulatani bil udhnaini istitharon. Kesunahan tata cara mengusap telinga adalah dengan cara memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga. Jadi memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, ke dalam lubang telinga, kemudian ibu jari diletakkan di sisi yang lain. Jadi jari telunjuk digunakan untuk mengusap telinga bagian luar dan ibu jari digunakan untuk mengusap telinga bagian dalam. Bagian dalam artinya yang berhadapan dengan kulit kepala ya. Kemudian diputar sehingga antara ibu jari dan jari telunjuk menempel. Lalu setelah mengusap kedua telinga kemudian ada kesunahan yang lain, yaitu menempelkan telapak tangan ke telinga. Jadi seperti kita tidak ingin mendengarkan sesuatu, seperti kita tidak ingin mendengarkan sesuatu dan menutup telinga kita, itu merupakan kesunahan wudhu. Jadi setelah mengusap telinga disunahkan juga untuk menempelkan kedua telapak tangan ke telinga. Wa tahlilul lihyatil kafati bimusallasatin minar rajul. Kesunahan berikutnya adalah menyela-nyelai jenggot yang tebal bagi lelaki. Jadi di fardu wudu di saat membahas tentang membasuh wajah dijelaskan bahwa seorang laki-laki yang memiliki jenggot yang tebal dia tidak diharuskan membasuh kulit yang ada di bawahnya, tetapi disunahkan untuk menyela-nyelai. Disunahkan untuk menyela-nyelai. Jadi menyela-nyelai jenggot bagi laki-laki ini hukumnya sunnah. Amma lihyatul rajulil khafifatu wa lihyatul mar'ati wal khunsa fayajibu tahliluhuma. Kesunahan ini, kesunahan menyela-nyelai jenggot ini hanya berlaku pada jenggot tebal yang dimiliki oleh laki-laki. Dan jenggot laki-laki yang tipis ataupun jenggot perempuan dan jenggot khunsa, semuanya ini tidak lagi disunahkan untuk menyela-nyelainya, tetapi diwajibkan. Jadi bagi selain laki-laki, selain jenggot laki-laki yang tebal, ini hukumnya tidak lagi sunnah tetapi wajib. Karena memang di dalam pembahasan membasuh wajah diterangkan bahwa jenggot yang dimiliki laki-laki atau khunsa atau jenggot laki-laki yang tipis itu hukumnya harus menyampaikan air ke kulit yang ada di bawahnya. Kemudian selanjutnya wa kaifiyatuhu ayudkhilar rajulu asabi'ahu min asfalil lihyah. Cara untuk menyela-nyelai adalah memasukkan jari tangan dari bawah jenggot. Jadi jari tangan dimasukkan ke selah-selah jenggot dari arah bawah. Wa tahlilu asabi'il yadaini wa rijlaini in wasulal ma'u ilaiha min ghairi tahlil. Kesunahan berikutnya adalah menyela-nyelai kedua jari tangan dan jari kaki. Jadi jari tangan dan jari kaki ini disela-selai bila memang air sudah sampai ke sela-sela jari kaki dan tangan. Fa'ilam yasil illa bihi kalasobi ilmul tafati wajabat tahliluha. Bila air tidak bisa sampai ke sela-sela tangan, sela-sela jari tangan atau sela-sela jari kaki, maka hukum menyela-nyelai tidak lagi sunnah tetapi menjadi wajib. Jadi contohnya seperti jari seseorang yang berdekatan ya. Jari seseorang yang selalu menempel yang tidak bisa direnggangkan. Bagi orang yang memiliki jari yang tidak bisa direnggangkan, maka hukum menyela-nyelainya tidak lagi sunnah tetapi menjadi wajib. Karena tanpa dengan menyela-nyelai jari, air tidak bisa sampai ke sela-sela jari. Wa illam yata'atta tahliluha liltihamiha haruma fatkuha litahlil. Bila jari seseorang tidak hanya menempel tetapi sudah mendaging, artinya jari kaki atau jari tangan menempel dan tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah mendaging, itu tidak boleh dipisahkan untuk bertujuan mensela-selai. Jadi dikarenakan sudah mendaging maka tidak boleh dipisahkan. Wa kaifiyatu tahlilil yadaini bitasybik war rijlaini bi ayyabda bi khinsir yadihi al-yusra min asfalir rijli mubtadi'an bi khinsirir rijlil yumna khatiman bi khinsiril yusra. Tata cara untuk menyela-nyelai jari tangan adalah dengan cara memasukkan jari tangan ke jari yang lain. Jadi jari tangan kanan dimasukkan ke jari tangan kiri dan sebaliknya, jari tangan kiri dimasukkan ke jari tangan kanan. Dan tata cara untuk menyela-nyelai jari kaki adalah di dalam kitab ini diterangkan caranya adalah menggunakan jari kelingking tangan bagian kiri. Jari kelingking tangan bagian kiri, lalu cara menyela-nyelainya disela-selai dari arah bawah. Dari arah bawah jari kelingking itu dimasukkan ke selah-selah jari kaki dan dimulai dari jari kelingking kaki bagian kanan dan diakhiri dengan jari kelingking kaki bagian kiri. Jadi saya ulangi, cara menyela-nyelai jari kaki adalah dengan menggunakan jari kelingking tangan kiri, jari kelingking tangan kiri, dan dimasukkan ke sela-sela jari dari bawah, dimulai dari jari kelingking kaki kanan hingga jari kelingking kaki kiri. Watak dimul yumna min yadaihi wa rijlaihi alal yusra minhuma. Kesunahan selanjutnya adalah mendahulukan anggota kanan, mendahulukan anggota kanan dan mengakhirkan anggota yang kiri. Jadi seperti tangan dan kaki ini disunahkan untuk mendahulukan anggota kanan. Membasuhnya disunahkan untuk membasuh anggota yang kanan terlebih dahulu. Amal udwani ladzani yasuluhu suluhuma ma'an kal khuddaini fala yuqaddimul aymana minhuma bal yutahharani daf'atan wahidatan. Kesunahan ini, kesunahan membasuh bagian kanan terlebih dahulu, ini hanyalah berlaku bagi anggota wudhu yang sulit dilakukan bersamaan. Anggota wudhu yang sulit dibasuh secara bersamaan, seperti kanan dan kaki. Ini tentunya walaupun mungkin dibasuh secara bersamaan, tetapi sulit dilakukan secara bersamaan. Jadi anggota wudhu seperti pipi, walaupun pipi memiliki sisi kanan dan sisi kiri, berhubung pipi ini mudah sekali dibasuh secara bersamaan, ini tidak disunahkan untuk mendahulukan bagian yang kanan. Wa dzakara al-musannifu sunniyata taslisil udwil maghsuli wal mamsuhi fi qawlihi wa taharatu thalathan wa fi ba'din nusahi wa takraru ailil maghsuli wal mamsuh. Kemudian kesunahan yang terakhir adalah mengulangi basuhan sebanyak tiga kali atau mengulangi usapan sebanyak tiga kali. Jadi semua anggota wudhu ini boleh dibasuh hanya sekali ya. Kewajiban untuk membasuh atau mengusap anggota wudhu ini cukup dilakukan satu kali, namun disunahkan untuk mengulanginya tiga kali. Dan di kata ini, sama seperti di sebelumnya, ada dua redaksi yang berbeda, ada dua kitab induk yang berbeda, yaitu yang satu menggunakan at-taharatu thalathan, dan yang lain menggunakan at-takrar. Namun ini artinya sama, yaitu mengulangi pekerjaan wudhu sebanyak tiga kali. Wal muwalatu wa yu'abbiru anha bitatabu'i. Dan yang terakhir, kesunahan wudhu yang terakhir adalah muwalah, yang di dalam istilah kitab lain disilakan dengan tatabu. Wa ya alla yahsula bainal udwaini tafriqun katsir. Bal yutahhirul udwa ba'dal udwi bihaitsu la yajiful maghsulu qablahu ma'tidalil hawa wal mizaji wazaman. Jadi maksud dari mualah adalah tidak ada jeda antara melakukan satu fardu dengan fardu yang lain. Jadi setelah membasuh wajah disunahkan untuk langsung membasuh tangan, disunahkan untuk langsung mengusap kepala. Jadi tidak ada jeda antara melakukan satu fardu ke fardu yang lain. Jadi ukuran dikatakan mualah ini adalah selama basuhan sebelumnya belum kering. Jadi saya membasuh wajah misalkan, sebelum basuhan wajah saya kering, saya membasuh kedua tangan. Ini sudah mendapatkan kesunahan mualah. Artinya bila saya membasuh tangan setelah basuhan wajah kering, ini sudah tidak mendapatkan kesunahan mualah. Dan keringnya basuhan ini tentunya yang menjadi acuan adalah di saat suhunya normal, di saat kondisi tubuh normal, dan di saat waktu yang normal. Artinya waktu yang panas tentunya basuhan ini cepat kering, ataupun keadaan badan yang kurang sehat itu juga berpengaruh. Wa idza salatha fal itibaru li akhiri ghuslatin. Dan keringnya anggota wudhu bagi orang yang melakukan kesunahan membasuh tiga kali, maka yang dihitung, yang digunakan acuan adalah basuhan yang terakhir. Wa innama tundabul muwalatu fi ghairi wudu'i sahibid darurah. Amma huwa fal muwalatu wajibun fi haqqih. Kesudahan muwalah ini adalah bagi orang yang normal, orang yang tidak memiliki masalah dengan hadas. Berbeda dengan orang yang hadasnya selalu keluar. Hadasnya selalu keluar atau di kitab ini diistilahkan dengan sahibud darurah. Misalkan ada seseorang yang kurang normal, kencingnya selalu keluar atau dia sering mengeluarkan kentut, atau bagi perempuan yang mengeluarkan darah istihadah, itu mualah tidak lagi sunnah bagi mereka, tetapi hukumnya berubah menjadi wajib. Jadi mualah ini bisa memiliki hukum wajib, bisa memiliki hukum sunnah, tergantung siapa yang melakukan wudu. Bila yang melakukan wudu orang normal, maka sunnah, dan bila yang melakukan wudu adalah orang yang memiliki hadas yang tidak bisa berhenti, maka hukumnya berubah menjadi wajib. Wa bagi alil wudu'i sunanun ukhra madkuratun fil mutawalat. Selain yang dijelaskan di dalam kitab ini, ada beberapa lagi kesunahan wudu, kesunahan yang lain yang dijelaskan di dalam kitab yang lebih panjang pembahasannya.